Bolehkah meminjam uang dan menabung pada orang yang mengadakan riba? Ya. Meminjam uang kepadanya itu haram. Ya. Meminjam uang kepadanya haram karena orang yang meminjam uang berarti dia memberi makan riba. Ya. Sebagaimana dalam hadis Jabir, riwayat Muslim, beliau mengatakan, la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba dan orang yang memberi makan. Artinya orang yang meminjam uang juga kena, ya, bukan sekedar orang yang memakannya. Iya. Dua orang saksinya dan penulisnya, ya, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka semua sama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun menabung, ya, menabung, ya, seperti menyambung di bank, ini dibolehkan dalam kondisi darurat, ya, dalam kondisi darurat ketika seorang tidak menemukan tempat penyimpanan lain yang aman, ya, yang aman selain di bank, maka kondisi ini darurat dengan syarat dia tidak boleh mengambil bunganya, ya, karena mereka katakan bunga itulah riba yang sejati, ya, riba yang sebenarnya itulah yang mereka katakan dengan bunga, iya. Jadi kalau meminjam haram, menabung itu terkadang boleh ketika darurat, ya, namun dengan syarat dia tidak boleh mengambil bunganya. Taib.